وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله Kita lanjut kembali membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita berada di akhir penjelasan beliau, yaitu tentang tamimah atau at-tamaim. Yaitu setelah beliau menjelaskan tentang hukum yang benar, yang sahih tentang tamimah, yang di situ beliau menyebutkan dari sisi atau tiga sisi yaitu tentang keumuman larangan di sini, tidak ada pengkhususan ya terhadap yang umum. Kemudian yang kedua adalah sebagai saddud dzari'ah, menutup pintu kerusakan, karena perkara tersebut bisa membawa kepada perkara yang dilarang. Demikian pula yang ketiga, ketika seorang mengikatkan atau mengalungkan sesuatu dari Al-Quran, maka dia kemungkinan besarnya akan terjatuh kepada penghinaan terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran adalah suatu yang mulia yang harus dimuliakan. Baik. Yaitu tentang perkataan atau tentang qaul atsani, itu penjelasan para ulama, qaul para ulama, yaitu yang kedua tentang al-man'u, tentang larangan yang namanya at-tamaim, tamimah. Walaupun itu mungkin tamimah tersebut adalah dari tulisan dari Al-Quran, ayat dari ayat Al-Quran ataupun asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendapat ini adalah pendapat yang benar dari tiga sisi yang tadi sudah kita sebutkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Dan kita telah membaca jenis yang kedua dari tamaim, dari tamimah, yaitu mengikatkan atau mengalungkan, seorang itu mengikatkan atau mengalungkan dari tamimah tersebut, yang tamimah tersebut dituliskan padanya tulisan-tulisan selain dari ayat dari Al-Quran, selain dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jelas larangannya, pengharamannya, dan itu adalah dari kesyirikan. Dari jenis yang pertama apa? Ketika ditulis padanya ayat Al-Quran atau asma wa sifat. Di sana ada dua pendapat, namun pendapat yang sahih, yang benar adalah pendapat yang kedua tentang pelarangannya dari tiga sisi. Adapun jenis yang kedua dari jenis tamimah, yang kedua adalah yang jelas-jelas pengharamannya, pelarangannya, dan itu adalah kesyirikan. Ketika apa yang dipakai dan dituliskan padanya itu adalah selain dari ayat Al-Quran ataupun asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Taib, kemudian beliau hafizahullah mengatakan, qala hafizahullah ta'ala, wal wajibu 'alal muslim, dan yang wajib bagi seorang muslim, al muhafadhatu 'ala aqidatihi mimma yufsiduha aw yukhall biha, yang wajib bagi seorang muslim adalah hendaknya dia menjaga akidahnya dari perkara-perkara yang bisa merusaknya, perkara-perkara yang bisa menghancurkan akidahnya. Ya, mimma yufsiduha aw yukhallu biha, mematahkan, menghancurkan atau mengganggu akidahnya, hendaknya dia menjaga dari hal itu. Fala yata'ata ma la yajuzu min al-adwiyati, maka janganlah seorang itu mempraktikkan suatu yang tidak diperbolehkan dari jenis-jenis pengobatan. ولا يذهب إلى المخرفين والمشحوذين ليتعالج عندهم من الأمراض لأنهم يمرضون قلبه وعقيدته. Dan janganlah seorang itu pergi mendatangi tukang ramal ataupun dukun ataupun tukang sihir untuk berobat kepada mereka, di sisi mereka, mengobati dari penyakit-penyakit. Tidak boleh, karena tak lain mereka justru membuat penyakit di hati seseorang dan penyakit atau merusak akidah seseorang. Wa man tawakkala 'ala Allah kafah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini telah cukup baginya. Artinya, ketika seorang membutuhkan pengobatan, maka berobatlah dengan pengobatan dari apa? Obat yang mubah, yang dibolehkan baginya. Tidak kemudian seorang melakukan praktek-praktek pengobatan atau mendatangi praktek pengobatan yang justru bisa merusak hatinya, akidahnya, yaitu praktek pengobatan yang bisa membawa seorang kepada kesyirikan, bahkan kekufuran. Seperti mendatangi dukun, tukang sihir, dan yang semisalnya. Ya. Atau sebagaimana ada pada bab ini, yaitu dengan cara memakai tamimah tadi. Maka ini adalah suatu yang terlarang, membawa kepada seorang kepada kesyirikan, bahkan kekufuran, waliyadzubillah. Maka bagi seorang untuk tentunya ketika badannya penyakit atau sakit, maka berobatlah dengan pengobatan yang dibolehkan secara syar'i dalam syariat agama Islam ini. Dan dengannya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kafah, maka ini cukup dan cukup bagi seorang. Allahu a'lam bissawab. Ya. Dan belum menakalkan apa? Al-wajib, wajib bagi seorang muslim menjaga akidahnya dari perkara-perkara yang bisa merusak akidahnya, yang bisa menghancurkan akidahnya. Di antaranya contohnya adalah tamimah tadi, ya. Tamimah tadi. Taib Allah a'lam. Qala wa ba'dun nas yu'alliku hadhihi al-asya' 'ala nafsihi. Sebagian manusia mengalungkan atau mengikatkan, ya, sesuatu ini pada dirinya. Wa huwa laysa fihi maradun hissi, ya, wa innama fihi maradun wahmi. Sebagian manusia ada yang memakainya pada dirinya, yakni untuk dia sendiri, yang seorang tersebut tidaklah sakit dari sisi hissiyah, ya, dari sakit yang istilahnya dari sisi apa, hissi, panca indera yang bisa dirasa, yang akan tetapi justru yang ada pada seorang tersebut adalah suatu yang wahm, yang tidak bisa apa, diraba secara panca indera, karena bukan hissiyah. Seperti apa? Seperti al-khawf, wahu al-khawf min al-ain misalnya, ya. Jadi secara hissiyah, zahir badan enggak ada yang sakit, ya. Tapi yang dia inginkan adalah dari apa, marudun wahmi, yang khawatir dia bisa terkena padanya. Seperti sakit karena apa? Takut karena terkena ain misalnya. Wahu al-khawf min al-ain wal hasad, hasad, ya. Aw yu'alliquha 'ala sayyaratihi aw dabbatihi aw babi baitihi aw dukanihi. Atau terkadang seorang menggantungkannya, ya, di mana? Di kendaraannya, di mobilnya, ya, atau di hewannya, atau di pintu rumahnya, di atas pintu kadang tuh, ya, atau di tokonya. Yang semuanya ini tujuannya, mereka ada tujuan yang macam-macam tentunya, ya, biar ya, tidak ada yang mengganggunya. Ada keyakinan macam-macam, biar tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang bisa merugikannya, atau mungkin bisa menjadikan dia laris misalnya, ya, makin laris dan semisalnya. Keyakinan-keyakinan yang bisa merusak akidahnya, waliyatubillah. Sehingga dia nanti bergantung kepada apa yang digantungkan di rumah tersebut, kendaraan tersebut, dan yang semisalnya, bisa merusak hati dan akidahnya. Dan ini banyak dan terjadi, ya, di kebanyakan manusia. Wa hadza kulluhu min dha'fil aqidati. Semuanya ini, perbuatan ini, contoh yang beliau bawakan ini adalah menunjukkan akan lemahnya akidah seseorang tersebut. Wa dha'fu tawakkulihi 'ala Allah, dan lemahnya tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, ketika seorang mengantungkan sesuatu tersebut, sudah barang pasti dia memiliki keyakinan. Bahkan sampai seorang itu bisa jatuh pada penyandaran kepada sesuatu yang digantungkan tersebut. Nah ini ya, menunjukkan kelemahan imannya, akidahnya, tawakalnya. Dia bisa bertawakal semata-mata kepada suatu tersebut yang dia pasang, yang dia gantungkan. Waliyatu billah. Dha'fu tawakkulihi 'ala Allah. Wa inna dha'fa al-akidati huwa al-maradul hakiki. Dan justru kelemahan akidah inilah sakit yang sebenarnya. Al-marad, penyakit yang sebenarnya, sakit yang sebenarnya adalah ini, yaitu kelemahan akidah dia. Marudul hakiki alladhi yajibu ilajuhu bima'rifati tauhid wal akidah sahihah. Ya, yang seorang tersebut harus mengobatinya dengan cara apa? Mengetahui tauhid, mempelajari ilmu tauhid, mempelajari akidah as-sahihah, akidah yang benar. Nah, ini cara mengobati ya lemahnya iman, ya lemahnya tawakal seorang kepada Allah, lemahnya akidah. Maka cara pengobatannya adalah dengan mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang sahihah. Orang yang jatuh kepada perkara tersebut, justru dia terjatuh kepada penyakit yang hakiki, penyakit yang sebenarnya yang dia dapatkan. Ya. Bukan hissi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sehingga sampai sini ayyuhat thullab wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selesai penjelasan beliau tentang bab ar-ruqa wat tamaim. Ya. Dan diakhiri dengan penjelasan at-tamaim dan selesai apa yang beliau jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan mafhum, dipahami. Baik. Kita lanjut masuk pada bab berikutnya. Qala hafizahullah. Al-faslu hadi anshar. Fasl yang ke-11. Fi bayani hukmil halaf bighairillah wa tawassul wal istighatsati wal isti'anati bil makhluq. Bab yang ke-11 ini menjelaskan tentang hukum bersumpah dengan selain Allah. Tawassul, demikian pula tawassul, istighatsah, ya, isti'anah, minta pertolongan, bil makhluk, pada makhluk, tentunya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat penjelasan beliau. Qala hafizahullah, yang pertama yaitu tentang al-half bighairillah. Beliau menjelaskan tentang hukum tentang bersumpah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-halfu. Al-halfu huwa al-yaminu. Al-half adalah al-yamin, yakni sumpah. Wa hiya tauqidul hukmi bidhikri mu'azzam ala wajhil makhsus, yaitu menguatkan satu hukum ya dengan menyebutkan seorang yang diagungkan dengan cara yang khusus, dengan cara yang khusus ya, yaitu dengan cara apa? Bersumpah, ya, menguatkan satu hukum yang dia ucapkan dengan menyebutkan suatu yang seorang yang diagungkan dengan cara yang khusus, ala wajhil makhsus. Wa ta'zim, adapun pengagungan adalah haqqun lillahi ta'ala, sementara yang pengagungan yang hendaknya diberikan ini adalah semata hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh seorang ya bersumpah dengan mengagungkan sesuatu pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzul halaf bighairihi, karena pengagungan itu, ta'zim itu hak bagi Allah semata, maka tidak boleh seorang bersumpah pada selain Allah. Fala yajuz al halaf bighairihi. Faqad ajma'al ulama'u 'ala anna al yamina la takunu illa billah, dan para ulama telah sepakat bahwa yang namanya sumpah itu tidak boleh kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah. Wa ajma'u 'ala al-man'i min al-halaf bi ghairihi, dan mereka pula para ulama sepakat akan larangan bersumpah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim ya, dalam kitab Tauhid, ala kitab Tauhid. Allahu a'lam. Ya, jadi namanya sumpah adalah menguatkan ketika seorang mengatakan sesuatu hukum, kemudian dia menguatkan biar kuat apa yang diucapkan tentang satu hukum tersebut, ya. Dia ingin menguatkannya, menekankannya dengan apa? Dengan cara bersumpah. Ya. Menyebutkan seorang yang dia agungkan. Ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak pengagungan hanya untuk Allah. Dan sumpah ini tidaklah apa? Tidak boleh diberikan kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah misalnya, ya, billah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Para ulama telah sepakat akan hal ini, tentang hal ini. Demikian pula tentang larangan tadi. Allah alam. Qala wal half bi ghairillahi syirkun. Dan beliau mengatakan bahwa bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan. Lima ra' Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Sebagaimana dalam hadis, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah kufur, dan atau dia telah apa? Syirik, buat berbuat kesyirikan. Wa huwa syirkun asghar, dan ini adalah syirik kecil. Illa, ini adalah syirik kecil. Illa idza kana al mahluf bihi mu'azzaman indal halif ila darajati ibadatihi lahu fa hadza syirkun akbar. Ya, kecuali ya orang yang disumpah tersebut diagungkan oleh orang yang bersumpah sampai pengagungannya itu sampai kepada derajat peribadatan kepadanya, mengibadahinya, maka sumpah yang seperti ini dengan pengagungan yang seperti ini adalah masuk dari jenis kesyirikan, dari syirkun akbar, syirik besar. Kalau semata-mata sumpah, ya, semata-mata sumpah tanpa ada yang namanya peribadatan kepada yang dia sumpahi tersebut, ini jatuhnya pada syirik kecil, tapi itu kesyirikan sama. Ketika diberikan, ketika sumpah itu kepada selain Allah. Tapi ketika mencapai kepada pengagungan dan peribadatan kepada orang yang disumpahi tersebut, maka ini jatuh kepada syirkun akbar, syirik besar. Kama huwal hal yaum inda ubbadil kubur, kata beliau hafizahullah, sebagaimana yang terjadi ya keadaan seperti ini pada hari ini, yaitu mereka dari kalangan ubbadul kubur, penyembah-penyembah kuburan. Fa innahum yakhafuna man yu'adzimuna min ashabil kubur, karena sungguhnya mereka itu takut ya kepada orang yang dia anggap agung yang ada di dalam kubur tersebut yang sudah mati. Ya. Aktsar min khaufihim min Allah wa ta'zimihi. Dan ketakutannya itu lebih takut dari yang ada di dalam, kepada yang ada di dalam kuburan, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungannya juga lebih kepada orang yang ada di dalam kuburan yang sudah mati daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dari syirkun akbar, syirik besar. Bihaitsu idza thuliba min ahadihim ay yahlifa bil wali alladhi yu'adzimuhu lam yahlif bihi illa idza kana shadiqan. Ya. Di mana ketika diminta pada salah seorang dari mereka untuk bersumpah pada wali yang dia agungkan, ya, dia tidak bersumpah. Ya. Dia tidak bersumpah kecuali dalam keadaan apa? Shadiqan. Ya. Jujur. Wa idza tuliba minhu ayyahlifa billah halafa bihi wa in kana kadziban. Dan ketika diminta untuk apa? Bersumpah pada Allah, dia bersumpah padanya walaupun dia dusta. Maksudnya adalah apa? Ya. Ketika salah seorang di antara mereka disuruh untuk apa? Bersumpah pada wali yang diagungkan, ya. Sejujurnya dia itu tidak bersumpah, tidak apa sejujurnya itu apa mereka di sini disebutkan apa lam yahlif. Sebenarnya dia bukannya tidak mau bersumpah, artinya apa, dia hanya dusta. Sebenarnya dia mau untuk bersumpah pada, karena memang dia takut dan mengagungkan pada wali yang diagungkan. Ya. Dan ketika dikatakan kepada mereka, diminta coba kamu bersumpah pada apa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Halafa bihi wa in kana kadziban. Dia apa? Bersumpah walaupun sebenarnya dia dusta. Tidak bersumpah, tidak mau bersumpah. Ya. Sebetulnya dia itu lebih takut, lebih mengagungkan kepada wali yang dia anggap wali diagungkan di sisi dia, ya, daripada dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini menjelaskan tentang ubadul kubur, mereka itu lebih takut pada orang yang dia ibadahi dari ahlul kubur tersebut. Aktar min khaufihim min Allah wa ta'zimihi. Takutnya itu lebih daripada takut pada Allah. Pengagungan kepada yang dalam kubur itu lebih daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika misalnya dikatakan kepada mereka, coba kamu bersumpah pada wali yang kamu anggap agung, dia pura-pura apa? Tidak mau. Wa in kana sadiqan, walaupun dia sebenarnya mau, karena memang dia takut kepada wali. Dia lebih takut kepada wali, lebih mengagungkan wali tersebut daripada kepada Allah. Demikian pula ketika dikatakan kepada mereka, coba kamu bersumpah dengan Allah, halafa bihi wa in kana kadziban. Dia bersumpah walaupun sebetulnya dia apa? Dusta, enggak mau bersumpah. Kenapa? Karena sebetulnya dia lebih takut pada wali tersebut, ya, dan lebih mengagungkannya. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. طيب فالحلف تعظيم للمحلوق للمحلوف به لا يليق الا بالله. Maka bersumpah, falhalaf tadi adalah pengagungan, mengagungkan terhadap yang disumpah, yang itu tidaklah pantas kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengagungan tersebut, ya. Wajibu tawkirul yamin fala yakthur minha, sehingga seorang hendaknya tidak apa bermudah-mudahan dengan yang namanya sumpah, ya, sehingga hendaknya dia apa tidak memperbanyak banyak memperbanyak apa sumpah, artinya apa dikit-dikit bersumpah, ya, karena biasanya yang seperti ini justru membawa seorang apa justru membawa seseorang kepada kedustaan, sampai-sampai perkara dusta dia bersumpah ini karena kebiasaan dia bersumpah, sampai yang dusta pun dia sumpah padahal dusta. Ini bahaya lagi. Perkara dusta, sumpah. Dia dusta sebetulnya, tapi dia bersumpah dia. Tujuannya apa? Biar percaya nih yang dengar. Padahal dia tanya, padahal saya bohong. Bersumpah atas suatu kebohongan, ini lebih bahaya lagi. Ya. Yaminul ghamus, nanti akan ada penjelasan dijelaskan oleh beliau. Ya, dia bersumpah pada perkara yang dusta. Ya, benar loh, ih benar ini. Terus dia mengucapkan, ucapan apa? Sebagai contoh misalnya, Allah. Padahal dusta dia. Allah. Ya, yang dengar karena dia sumpah. Biar apa? Yang namanya jada apa? Taukid, menekankan, menguatkan yang apa? Dengar ini percaya. Padahal dia dusta. Waliyadzubillah. Artinya biasanya orang yang kebiasaannya dikit-dikit bersumpah itu biasanya terjatuh pada kedustaan. Perkara dusta pun dia bersumpah. Waliyadzubillah. Sehingga jangan bermudah-mudahan dengan sumpah dan jangan memperbanyak yang namanya sumpah. Fala yakthur minha. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 10, fala tuti' kulla hallatsin mahin. Maka dan janganlah kalian mengikuti atau menaati setiap orang yang bersumpah. Ya. Atau orang yang banyak bersumpah, halaf. Halaf itu apa? Suka bersumpah, banyak bersumpah. Dan biasanya orang yang banyak bersumpah itu mahin, ya. Dia apa? Dihinakan dan jatuh pada perkara kadziban atau kadzaban, kedustaan. Ya. Kedustaan. Allahu musta'an. Allahu a'lam bis-shawab. Wa qala ta'ala, wahfadhu aymanakum, dan jagalah, ya, aymanakum, sumpah kalian. Ay la tahlifu illa indal hajah. Artinya janganlah kalian bersumpah kecuali memang dibutuhkan. Kecuali memang dalam keadaan dibutuhkan untuk bersumpah dalam satu perkara, dalam satu hukum, ya, Wa fi halati sidqi wal bir, dan dalam keadaan apa? Suatu kebenaran, as-sidq, kejujuran dan kebenaran. Ini dijelaskan. Wahfadhu aymanakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani apa? Janganlah kalian bersumpah kecuali memang ketika dibutuhkan, suatu yang dibutuhkan untuk sumpah, disitulah bersumpah. Ya. Yaitu dalam perkara as-sidq wal bir, dalam perkara kejujuran dan kebenaran, kebaikan. Limadha? Li'anna kathratul halaf awil kadhibi fiha yadullani 'ala al-istighfaf billah. Kenapa, kata beliau? Karena banyak bersumpah ataupun al-kadhib, dusta, ya, ada perkara sumpah tersebut. Yadullani 'ala al-istighfaf billah, menunjukkan, keduanya itu menunjukkan apa? Penghinaan, peremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adamu ta'dhimillah, tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yunafi kamal at-tauhid, yang seperti ini tentunya menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Wa jaa'a fihi wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la yastari illa bi yaminihi wa la yabi' illa bi yaminihi. Kama fi hadith alladhi rawahu at-Tabrani bi sanadin sahih. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga apa golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka, tidak mentazkiyah mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya. Wa jaa fihi, dan dalam hadis tersebut disebutkan wa rajulun, ya, ja'ala Allah bidha'atahu, yaitu seorang yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hartanya, la yastari illa biyaminihi, dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya. Wa la yabi' illa biyaminihi, tidak menjual juga kecuali dengan sumpah. Artinya dia apa? Hanya bersumpah. Ya. Dicontohkan di sini dalam hal apa? Jual beli. Dicontohkan di sini dalam hal jual beli, menjual, dia bawakan sumpah, membeli, dia bawakan sumpah. Maka di sini qala faqad saddada al-wa'id 'ala kathratil halaf. Di situ di hadis tersebut menunjukkan orang, contoh dalam jual beli, dan orang tersebut banyak apa? Rajul tersebut apa? Banyak bersumpah. Maka kata beliau faqad saddada al-wa'id 'ala kathratil halaf. Maka sungguh, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berikan ancaman yang keras tentang orang yang banyak bersumpah. Mimma yadullu ala tahrimihi ihtiraman lismillahi ta'ala wa ta'ziman lahu subhanahu wa ta'ala. Dari perkara yang menunjukkan tentang pengharamannya, ya, menunjukkan tentang pengharamannya banyak bersumpah sebagai bentuk ihtiraman, pemuliaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagai bentuk ta'dhiman lahu, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya sumpah, orang bersumpah itu pasti dengan nama Allah. Wallahi. Demi Allah, gitu. Itu namanya sumpah. Ya. Ketika seorang dikit-dikit sumpah dalam perkara apapun, dia sumpah, perkara ini bersumpah, perkara ini bersumpah, sama saja dia merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan nama Allah tidak ada ihtiram, tidak ada kemuliaannya. Ya. Demikian pula tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Al-istighfaf billah. menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini yadullu ala tahrimihi, menunjukkan akan pengharamannya. Kenapa? Ya, sebagai bentuk ihtiraman, pemuliaan li ismillah, terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula pengagungan terhadap Allah atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ayuhat talabah wal ihwah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang sumpah, ya. Taib, mafhum insyaAllah. Dan masih penjelasan tentang hal halaf, yaitu tentang sumpah, ya. Namun untuk sementara waktu kita cukupkan dulu penjelasannya sampai sini, ya. Kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Allahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.